Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah fa fi hadhihi al-ayah athbata Allah ta'ala istiwa'ahu 'ala al-'arsh alladhi huwa a'la al-makhluqat wa athbata annahu ma'ana wa laysa baynahuma ta'arud. Fa'innal jama' bainahuma mumkin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa fi hadhihi al-ayati athbata Allahu ta'ala istiwa'ahu 'ala al-'arsyi alladhi huwa a'la al-makhluqat. Ya. Bisa linknya kasih ke beliau? Nah, cari dari semalam harusnya. Di ayat ini Al-Hadid, ya, surat Al-Hadid. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang beristiwanya Allah di atas arsy, yang mana arsy ini adalah setinggi-tinggi makhluk. Dan di ayat yang sama athbata annahu ma'ana, di ayat yang sama Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya dia bersama kita. Ya, kita kembali mempelajari kenyataan aqidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah ta'ala maha tinggi sekaligus bersama dengan seluruh makhluknya. Yang mana ahlu bid'ah mereka menganggap dua hal tersebut tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dijamak, tidak mungkin terjadi. Itu karena mereka menggambari Allah Ta'ala diserupakan dengan makhluk. Ya. Kalau makhluk ada di atas tinggi, enggak mungkin makhluk itu bersama dengan kita. Ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk, menyerupakannya dengan makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'. Maka Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya dan Allah Ta'ala ma'ana, bersama dengan kita dengan ilmunya. Walaysa bainahuma ta'arudun, tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan antara dua sifat tersebut. Sifat apa, ikhwan? Sifat istiwa atau ulunya Allah Ta'ala di atas arsy dan sifat ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Fa innal jam'a bainahuma mumkin, mengkompromikan, menjamak antara kedua sifat tersebut mungkin, mungkin. Dan alasan-alasan kemungkinan menjamak kedua sifat tersebut ada beberapa sisi, ya. Jadi itu yang kita pelajari sekarang insyaallah taala pagi ini di talkhis al-hamawiyah, ya. Jadi apa, ada dua sifat Allah, sifat istiwa Allah di atas arsy dan sifat ma'iyahnya Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Ya, meningginya Allah Ta'ala di atas arsy sekaligus bersama dengan seluruh makhluknya, yang mana ini tidak diamini oleh sebagian dari ahlu bid'ah. Karena mereka mengira bahwasanya kedua hal tersebut tidak mungkin dan mustahil ada pada Allah. Padahal Allah Ta'ala yang menyatakan hal seperti itu. Thumma istawa 'ala al-'arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Begitu. Ya, ada beberapa sisi dan alasan menjelaskan tentang posibilitas menjamak antara kedua sifat yang mulia tersebut. Fadhil, iqra. Wa qala rahimahullah wa bayanu imkanihi min wujuh al-awwal anna an-nusus jumi'at bainahuma fayamtani'u an yakuna ijtima'uha muhala لِأَنَّ النُّصُوصَ لَا تَدُلُّ عَلَى مُحَالٍ وَمَنْ ظَنَّ دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ فَلْيُعِدْ. Lah ini enggak salah, nadanya salah. وَمَنْ ظَنَّ دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ فَلْيُعِدِ النَّظَرَ. طيب. أحسن الله إليك. وَمَنْ ظَنَّ دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ أَفَلَمْ ظَنَّ دَلَالَتَهَا وَمَنْ ظَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ. Enggak, waqafnya jangan kayak gitu. وَمَنْ ظَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ فَلْيُعِيدِ النَّظَرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. وَمَنْ ظَنَّ دَلَالَتَهَا عَلَيْهِ فَقَدْ أَخْطَأَ فَلْيُعِيدِ النَّظَرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ سَائِلًا مِنْهُ الْهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ بَادِلًا جُهْدَهُ فِي الْوُصُولِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَلْيَكِلِ الْأَمْرَ إِلَى عَالِمِهِ وَلْيَكُنْ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. طيب أحسنت. إسني وَبَيَانُ إِمْكَانِهِ مِنْ وُجُوهِ. Penjelasan tentang mungkinnya mengkompromikan antara dua sifat yang mulia tersebut pada Allah Ta'ala. Yang pertama, قال المؤلف رحمه الله الأول أن النصوص جمعت بينهما. Bukan jami'at, jama'at بينهما. Bahwa saya nas-nas telah mengumpulkan kedua sifat tersebut. Jadi istiwanya Allah di atas arsy ada dalil-dalil ya bertebaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan sifat ma'iyah Allah, kebersamaan Allah terhadap makhluknya juga ada dalil-dalil yang menyatakan itu di Al-Qur'an dan juga di As-Sunnah. Jadi nas-nas telah menggabungkan kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy dan Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya. Maka ketika udah ada dalilnya, fayamtani'u an yakuna ijtima'uhuma muhala, maka tidak mungkin penggabungan kedua sifat tersebut mustahil. Tidak mungkin mustahil. Karena ayat tidak berdusta, hadis tidak berbohong. Ketika ayat dan hadis menyatakan ini dan ini, keduanya tidak mungkin kontradiksi. Ayat dan hadis menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ayat dan hadis menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya. Dan keduanya ini ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak mungkin dua khabar atau dua kenyataan atau dua faedah dalam Al-Quran dan Sunnah bertentangan. لِأَنَّ النُّصُوصَ لَا تَدُلُّ عَلَى مُحَالٍ. Karena nas-nas Al-Quran dan hadis tidak mungkin menunjukkan sesuatu yang mustahil. Urusan enggak masuk akal itu urusan antum. Ya, memang antumnya yang terbatas akalnya atau bahlul, ya kan? Tapi urusan kalau udah ada dalilnya, ya udah, khalas imani saja. Kalau enggak nyampe akalnya, minimal antum bilang amanna bihi kullu min indi rabbina gitu. Udah kami imani. Iya. Udah gitu aja, kami imani. Sekarang kalau misal dalil menunjukkan adanya malaikatul maut. Ada malaikatul maut. Dan kematian itu di mana aja banyak, ya kan? Dan bukan hanya manusia mati. Jin pun mati. Binatang lebih banyak lagi yang mati. Sekarang kalau misalnya antum ada kumpulan semut, ada 500 semut, antum geprek gitu ya. Bukan ayam geprek tapi antum geprek gitu kan. Kira-kira gimana berapa mati? 30 yang mati misalnya. Sekali antum geprekin sekali 30 mati. Kalau pakai logika itu nyabut nyawanya repot banget itu 30. Ayo. Ya kan? Pakai logika antum yang sederhana, antum juga ngelihat gimana cara matinya, cara cabut nyawanya gimana. Ya udah imani aja bahwasanya Allah Maha Kuasa atas itu dan Allah Ta'ala mewakilkan malaikat untuk bertugas di situ. Udah khalas, enggak usah. Malaikat Mikail dan malaikat-malaikat yang mengurusi tumbuhan. Sekarang tumbuhan berapa banyak? Ya hujan dan tumbuhan. Berapa banyak tumbuhan di Indonesia? gemah ripah roh jinawi. Enggak masuk, enggak bisa kebayang di rasio kita bagaimana. Iya. Terus ayam bersahut-sahutan kayak gitu. Ya kan? Mungkin mereka sedang bertasbih tuh, zikir pagi petang, ya. Nah, manusianya udah belajar zikir pagi petang enggak mengamalkan. Wa man dhanna dalalataha 'alaihi faqad akhta'a falyu'idin nadhara marratan ba'da ukhra musta'inan billah. Ngerti enggak yang Kak Ibrah ini? Siapa yang ini tutup aja deh, kayaknya ayamnya enggak bisa dididik ini. Kurang tarbiyah mereka. Enggak tahu, enggak menghargai majelis ilmu. Ntar kalau udah mereka udah stop, udah wakaf, baru kita buka lagi. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya dalalah ayat tersebut terhadap dua hal ini telah salah, maka hendaklah dia ngulang pandangannya satu sama dengan lainnya. Awi dibuka aja. Oh, udah dibuka ya. Panas. AC atau apa? Hah? Kipas apa? Ayo. Ya, nyalain dah. Ini mah ada udara gerak gitu. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya dalil-dalil seperti ini nih enggak menunjukkan bahwasanya Allah bersifat istiwa, bersifat ma'iyah. Menyangka seperti itu, enggak seperti itu cara kita memahaminya gitu. Maka hendaklah teliti lagi melihat dalil-dalil. Paham enggak ya konsepnya sini? Hah? Sebagian orang yang memang basicnya dia basicnya bid'ah. Basicnya di pesantren yang bid'ah. Basicnya dia diajari oleh kiai atau gurunya ayat kalau bertentangan dengan logika kita takwil. Karena kalau misalnya kita maknai ayat sesuai harus sesuai dengan zahir, maka enggak kebayang bagi kita. Udah kita takwil aja. Siapa yang seperti itu cara berpikirnya, maka hendaklah dia lagi-lagi harus melihat dalil-dalil dengan lebih jujur lagi, musta'inan billah, sambil meminta tolong pada Allah, sa'ilan minhul hidayah wa taufiq, dan meminta kepadanya hidayah dan juga taufik, dan juga ada usaha, badhilan juhdahu fil wusuli ila ma'rifatil haq, berusaha sekerat semampu mungkin untuk sampai ke pengetahuan terhadap kebenaran. Kalau enggak paham tentang akidah yang secara rinci dan kajian-kajian semacam ini, talkhis al-hamawi ini enggak banyak dikaji di publik, di umum, karena berat bagi banyak orang. Maka hendaklah kalau dia belum paham, dia harus minta tolong sama Allah. Pertama dia pelajari lagi, minta tolong sama Allah, minta hidayah dan taufik dari Allah. Sekaligus dia juga berusaha segigih yang dia mampu untuk memahami ini. Ayamnya kayaknya udah berhenti. Nanti ini kalau ini nanti masuk angin, nanti sakit lagi. Nah, dibuka aja lagi. Ntar banyak yang kangen, walaupun dia ceritanya gitu aja. Mungkin kasih ke Umi itu, Kak, di corong kesana aja kalau bisa. Ditetap nyalain tapi kesanain aja biar nggak kepanasan. Oke, kemudian lanjut. Kelas nggak usah nonton Rofi. Fa'in tabayyana lahul haq. Fa'in tabayyana lahul haqqu falyahmadillaha ala dzalik. Kalau ternyata kebenaran udah jelas buat dia, maka hendaklah dia memuji Allah atas terbukanya kebenaran itu di pikirannya. Tapi enggak semua orang mendapatkan hidayah dan enggak semua orang mendapatkan ilham. Bukankah begitu Rafi Ilham Saputra? Ya. Wa illa, nah kalau misalnya ternyata enggak jelas buat dia kebenaran, fal yakilil amra ila alimi, maka hendaklah dia serahkan perkara kepada alimnya, kepada orang yang mengetahui tentang ilmu tersebut. Tanya. Atau maksudnya sini fal yakil fal yuk fal yakil, yaitu dia serahkan wakala yakil ya, kepada alimnya, yaitu udahlah ini yang mengetahui, ini orang yang berilmu tinggi gitu. Karena enggak semua perkara akidah itu diketahui oleh semua masyarakat awam. Masyarakat awam hanya diwajibkan akidah secara mujmal. Ya, seiring mereka menuntut ilmu, makin dituntut untuk merinci, memahami secara rinci. Tapi kalau orang awam yang baru belajar itu enggak bisa antum bahas ini untuk orang-orang awam banget itu, enggak ngerti asy'ariyah atau apa, enggak bisa. Tapi global aja dulu, bahwasanya Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya. Allah Ta'ala meninggi di atas arsy. Ya. Adapun rincian makna istawa ila, istawa ala dan seterusnya itu orang awam bingung dengarnya. Ya, maka udahlah kalau memang enggak kuat karena emang ya kapasitasnya kurang, maka udahlah. Bilang aman nabihi kullu min indi rabbina. Udah saya mengimanilah pokoknya. Apa rincian dari makna ayat ini? Dan itu hal yang bagus. Kalau antum enggak paham suatu ayat, berusaha untuk mengcapture pemahaman tapi enggak bisa-bisa, halas. Enggak usah dipaksa, gitu loh. Misalnya antum berusaha memahami makna dari ayat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, misalnya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, yaitu kursinya Allah Ta'ala meluasi langit dan bumi, maksudnya melampaui itu. Enggak bingung antum mikirin ayat tersebut, bingung. Berusaha mencari kebenaran, minta tolong sama Allah, ternyata enggak nyampe-nyampe kepada kebenaran. Antum tambah bingung karena ketemunya antum kiai Asy'ariyah, tambah bingung lagi. Aduh, apaan sih Pak kiai, apaan sih ngomong gitu. Udahlah, saya imanilah pokoknya, gitu loh. Antum cuma tahu makna terharfiah dari ayat. Tapi secara hakikatnya, secara pendalamannya antum bingung. Maka khalas. Enggak usah dipaksa. Ya, enggak usah dipaksa. Udah bilang saya beriman, khalas. Pokoknya apa yang ada benar di situ, saya beriman deh. Walaupun saya enggak begitu paham lebih detail, gitu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya. Begitu itu penjelasan pertama bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika sudah menggabungkan dan menyatakan suatu hal, maka tidak mungkin tidak bisa dikompromikan, tidak mungkin terjadi hal yang mustahil walaupun tidak masuk di logika kita, yaitu urusan kita yang memang jahil, ya, yang memang jahil. Baik, asani wa bihi qal asani أنه لا منافة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول في المكان كما تقدم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه معية كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء. والقمر كيف؟ منافة والقمر. والقمر واو الحالية هي مبتدأ. Ini yang satu bukan waw ma'iyah. Waw? Ma'iyah. Waw ma'iyah gimana? Wal mazil dan nasif. Kita wal masih berjalan dan bulan bersama kami. Ma'iyah di mana maksudnya? Ada emang waw ma'iyah? Yang waw di sini waw haliyah. Haliyah. Nah waw haliyah dia secara jumlah fi mahali nasbin, tapi wal qamaru. Pak Iman biar gak ngantuk. Ini aroma terapi Pak Iman. Merasa dekat dengan Allah. Insya Allah itu. Gimana? Mantap Pak? Gak usah, gak usah. Jangan dijalin. Cukup antum aja udah cium sekali aja. Ingat kematian kan. Jadi tegang rasanya ya. Ayo. وتضاف إليه المعية كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، Ma anna al-qamara fi as-sama' wa la ya'uddu dhalika wa la yu'addu wal yu'addu tidak dianggap wa la yu'addu dhalika tanaqudan la fil lafzi wa la fil ma'na fa innal mukhataba ya'rifu ma'na al-ma'iyyah huna wa annahu la yumkinu an yakuna muqtadaha anna al-qamara fil ard fa idza jaza ijtima' al-'ulwi wal ma'iyyati fi haqqi al-makhluqi fa fi haqqi al-khaliqi awla. Baik. Athani yang kedua, penjelasan yang kedua. Annahu la munafata baina ma'na al-'ulwi wal ma'iyyah. Tidak ada pertentangan antara makna ketinggian dan makna kebersamaan. Tinggi dan bersama itu enggak saling kontradiktif, enggak saling kontradisi kok. Ya. Karena kebayang di orang itu namanya bersama itu harus nempel, enggak mesti. Fa innal ma'iyyata la tastalzimul ikhtilata wal hulula fil makan. Kebersamaan tidak mengharuskan terjadinya percampuran dan persatuan dalam satu tempat, enggak mesti kan? Kan udah kita pernah bahas. Ya. Ana sama kamu gitu. Ya. I'm with you. Ya. Kenapa? Apa? Iya, alhamdulillah kan. Jadi enggak ngantuk kan? Iya. Jadi nangis kan? Itulah saya. Kita sedang membicarakan tentang sifat Allah, antum langsung betul-betul kerasa gitu ya Allah dekat sama Allah gitu kan? Iya. Alhamdulillah. Baik. Aduh, itu kalau bahasa sekarang namanya prank nih, Pak. Ya, baik. Jadi al-ma'iyah, kebersamaan, tidak mengelazimkan ikhtilat dan hulul fil makan. Enggak harus bercampur, enggak harus bersatu di suatu tempat, enggak mesti. Ya. Iya, sekarang misalnya ditanya nih, misalnya ada ustaz nanya. Ustaz, lagi apa, Ustaz? Ada lagi kajian, Ustaz. Ya. Sama siapa? Nah, kan gitu. Ada yang kajian sama Syekh Abu Ja'far, Syekh Abu Rahmat, ya. Sama para malaikat subuh kan gitu. Masya Allah. Ya itu. Kemudian ada WhatsApp tiba-tiba. Saya tiada baca. Masya Allah, Ustaz, faedahnya bagus banget, Ustaz. Ana bersama antum di kajian, Ustaz, tapi ana secara online. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, bersama itu. Iya. Itu bersama. Jadi yang sekarang dengerin secara live ini, mereka bersama kita. Tapi kan enggak terjadi ikhtilat dan hulul fil makan. Yang makhluk aja seperti itu gitu loh, bisa bersama gitu. Ya. Faqad yakunu syai'u 'aliyan bi dzatihi wa tudafu ilaihi al-ma'iyyah. Nah, contohnya di makhluk. Ada sesuatu dari makhluk, sesuatu yang secara zat dia meninggi. Tinggi sekali. Tapi juga disifati bersama. Kama yuqal, seperti kita bilang, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita terus aja berjalan dan bulan bersama kita. Iya enggak? Iya enggak, Rafi? Kita jalan dan bulan bersama kita. Jalan gitu. Lah bulan kemana? Tetap aja di situ kan? Tetap aja. Dan itu kita bilang bulan bersama kita. Sahih gak itu ibarahnya? Sahih, takbirnya gak masalah. Ma'a annal qamara fis sama. Padahal bulan itu ada di langit. Ya kan? Tapi tersifati bersama kita. Kalau misalnya masih kita melihat bulan, oh, terang aja dok, bulan sama kita. Ya. Maksudnya penerangannya itu tetap ada dan dia tetap aja di situ di tinggi sana. Wala yu'addu dzalika tanaqudan fil lafzi wala fil ma'na. La fil lafzi wala fil ma'na. Dan hal tersebut tidak disebut kontradiksi, tidak dianggap kontradiksi baik dari segi lafal maupun dari segi makna. Fa innal mukhataba ya'rifu ma'nal ma'iyyata ma'nal ma'iyyati huna. Orang yang kita ajak bicara ngerti maksud dari kebersamaan di sini. Kebersamaan yang bukanlah merupakan persatuan, percampuran atau bersama di satu tempat, enggak. Wa annahu la yumkinu an yakuna muqtadaha anna al-qamara fil ardh, ya enggak mungkin dari kalimat tenang do, kita berjalan terus bulan bersama kita, enggak mungkin. Wah, berarti bulan ada di di dekat kita dong Pak. Itu ada di atas. Loh, Bapak tadi bilang bulan bersama kita, mana bulannya? Itu di atas dong. Enggak bisa Pak, pokoknya muktadha dari kalam ini pokoknya bulan bersama kita. Wis nyesel punya gendok koyo-koyo. Jadi enggak melazimkan harus ada di bumi komarnya itu. Fa idza jaza ijtima'ul 'uluwi wal ma'iyyati fi haqqil makhluqi wa fi haqqil khaliqi aula. Kalau misalnya penggabungan sifat tinggi dan bersama itu oke-oke saja di hak makhluk, yaitu dalam konteks kemakhlukan, maka dalam konteks khalik ya tentu lebih aula, lebih utama lagi, enggak perlu dikritisi gitu loh. Ya enggak? Ya. Nah, misalnya kita lagi nangkep penjahat nih buat polisi. Kan ada yang nunggu di base camp, ada yang menyebar ke hutannya misalnya. Mereka pakai talkie-walkie, ya. Nah, kemudian mereka saling koneksi kan, saling apa namanya, komunikasi ya. Ya. Are you still with us? Kamu masih bersama kami? Ya, gaya banget pakai bahasa Inggris gitu kan. Kamu masih bersama kami? Masih Pak, masih Pak. Melihat apa? Pokoknya masih susah Pak enggak ketemu penjahatnya ya. Selalu gitu. Ayo masih bersama kami? Are you still with us? Masih bersama. Bersama padahal jauh. Enggak nempel, enggak. Ya, untuk hak makhluk aja enggak masalah seperti itu ya, apalagi kalau khaliq ya. Dan masalah ketinggian ya seperti tadi, tinggi dan bersama. Dan enggak kemana-mana, tetap di atas komarnya. Ya begitu, itu alasan kedua atau penjelasan kedua. Ats-tsalits, tafadhal. Ats-tsalits annahu law farada anna baina ma law furida. أحسن الله إليك. أحسنتم. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق لا يلزم في حق الخلق لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته فلا تقاس معيته بمعية خلقه ولا تقتدي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم. أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته. ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. طيب الثالث مسيح. أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوقين. فرض di sini ada ala sabil fard, biasa di kitab-kitab. Ala sabil fard itu okelah, katakanlah begini ya. Oke, kita setuju. Anna baina ma'nal 'uluwi wal ma'iyyati ada tanaqud dan ta'arud dalam hak makhluk. Oke, katakanlah. Let's say kalau bahasa Arab bahasa Inggrisnya. Let's say. Oke, let's say. Katakanlah dalam artian kita terima deh, misalnya memang benar sifat ulu dan sifat ma'iyah dalam konteks makhluk ini enggak mungkin. Misalnya selagi tinggi sekaligus bersama enggak mungkin. Anggap aja oke. Mustahil terjadi pada makhluk penggabungan dua sifat ini pada zat satu makhluk. Selagi tinggi selagi juga dia bersama kita. Anggap itu enggak mungkin. Fa inna dhalika la yalzamu fi haqqil khaliq. Hal tersebut tidak bisa antum serupakan dalam konteks rububiyah Allah Ta'ala. Faham enggak maksud Allah? Ngerti enggak? Anggap aja di semesta ini dari antara semua makhluk tidak mungkin ada makhluk yang selagi dia tinggi selagi pula itu bersama dengan makhluk lain. Faham enggak? Kita okay lah. Let's say lah. Tapi itu kan antar makhluk. Ingat. Kalau antar khalik, astagfirullah. Khalik dengan makhluk enggak bisa antum kiaskan. Ya khluk Allah la laisa kamitslihi syai'. Paham enggak di sini? Coba sifat lain misalnya. Katakanlah Syekh Abu Rahmat ketika di Keranggan, Anda di Cilangkap, mungkin enggak ngelihat. Mungkin enggak ngelihat Anda langsung. Anggaplah enggak ada handphone, enggak ada apa, enggak ada video call, enggak mungkin kan? Baik. Itu antara sama makhluk, iya, jauh dan enggak melihat. Enggak saling melihat. Betul enggak? Tapi itu antara makhluk. Adapun Allah terhadap makhluknya, sejauh apapun Allah maha melihat enggak? Maha melihat. Kalau itu aja antum terima, harusnya dalam masalah ini pun antum jangan memustahilkan ketika sudah ada dalilnya. Allah Ta'ala maha tinggi sekaligus bersama dengan kita. Kebersamaan yaitu dengan maksud Allah Ta'ala mengetahui kita, mengilmui tentang kita, mengawasi kita, memantau kita, dan seterusnya. Ya, adapun Allah Ta'ala secara zat, dia beristiwa di atas arsy. Ya, begitu ya, ikhwan. Lianna Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'un fi jami'i sifatih. Allah Ta'ala tidak seperti makhluk dalam segala sifatnya. Fala tuqasu ma'iyatuhu bima'iyati khalqih. Maka tidak boleh kebersamaan Allah dikiaskan dengan kebersamaan makhluknya. Wala taqtadhi ma'iyatuhu lahum an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Dan kebersamaan Allah terhadap makhluk tidak berkonsekuensi harus nyampur dengan makhluknya atau berada di tempat di mana makhluknya berada. Paham enggak gitu, Irfan? Jadi, Allah bersama kita enggak ini sekarang? Kita di mana sekarang? Di masjid. Ini rumah Allah. Rumah Allah. Ini di atas bumi, di atas bumi. Antum bilang Allah bersama kita. Apakah itu berarti bahwasanya Allah Ta'ala bercampur dengan diri kita? Na'udzubillah dari kalam tersebut, enggak. Atau halan fi amkinatim, atau Allah Ta'ala bertempat di masjid ini? Enggak. Allah Ta'ala tidak bertempat di dalam makhluknya. Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya, karena dia khaliq kulli syai. Kenapa kok enggak mungkin seperti itu? Li wujubi uluwihi bidzatihi, karena ada sifat wajib yang pasti ada pada Allah, yaitu meningginya Allah secara zat di atas seluruh makhluknya. Apakah Allah Ta'ala bertempat di makhluknya? Tidak. Allah Ta'ala maha tinggi, a'la, sabbihisma rabbika a'la, dan Allah Ta'ala akbar, maha besar. Tidak ada yang semisalnya dari segi ketinggian dan kemahabesaran. Maka kemaha tinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak memungkinkan dan tidak boleh, tidak mungkin untuk bercampur dengan makhluknya dan berada di tempat makhluknya berada. Tidak mungkin. Tetapi karena Allah maha tinggi dan Allah maha kuasa dengan kebersamaannya, Allah maha mengetahui dengan kebersamaannya, maka dia bersama dengan seluruh makhluknya, dengan secara detail seluruh makhluknya. Gitu. Sekarang kalau kita lihat, ketika banyak hujan ya, antum sebagai melihat di comberan-comberan di sekitar sini ya, got-gotnya, ada air ngucur tuh dari dalam tanah kan. Air ngucur dari dalam tanah, Masya Allah. Itu subhanallah. Nah, antum lihat. Kemudian kita kan berpikirkan menerawang ya. Ini berarti di bawah tanah ini mesti ada sungai-sungai mengalir, air-air yang mengalir kan. Tapi antum melihat ya? Enggak lihat. Baik. Antum berada enggak di atas bumi? Dan di bumi itu di bawahnya banyak sungai-sungai mengalir yang antum tidak lihat, tapi antum mengetahui enggak? Maksudnya mengetahui ini dalam artian menyangka bahwasanya ada banyak air di bawah tanah. Ya enggak? Makanya bikin sumur bor, bikin ini, bikin itu kan, untuk cari air dari dalam tanah. Nah, antum aja enggak bisa ngelihat aja, antum mengetahui itu. Nah, sekarang Allah Ta'ala maha mengetahui segalanya. Segala kucuran air yang ada di dalam tanah ini, di sungai-sungai bawah tanah ini, Allah maha tahu. Nah, dan antum enggak bisa meluikan, seberapa tahu Allah, kan ini kan ketutup. Bagi antum ketutup. Bagi Allah, sawa'um minkum man asrarul qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa sarihum bin nahar. Sama aja bagi Allah itu semua. Dari segi penglihatan Allah sama, Allah Maha tahu. Tersembunyi bagi antum enggak tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa fis sama'. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Ya kan? Rabbana inna kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, Rabbana innaka la tukhfi wala yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi, walaupun di mata makhluk itu tersembunyi. Ya, begitu. Nah, jadi di sini tidak melazimkan ma'iyah Allah Ta'ala harus bercampur dengannya, harus bertempat di tempatnya. Wali annahu la yuhitu bihi syai'un min makhlukatihi bal huwa bikulli syai'in muhit. Karena apa? Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang bisa mengihatuh Allah. Apa mengihatuh itu apa? Ihatuh itu apa, ikhwan? Ihatuh. Melingkupi Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa mengelilingi Allah. Karena Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Melainkan Allah lah yang meliputi seluruh makhluknya. Kuasa Allah itu semua. Ya, lanjut. Izin Omo PPL. Iya, Pak. PPL itu kalau di sarung atlas tuh putih polos. Iya, HPL ada hitam polos. WPL ada warna polos. Jadi dagang. Ya, lanjut. Wabi qala rahmatullah. Wa bin nahwi hadhil wujuh يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي فيقال الجمع بينهما من وجوه الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. طيب sebentar. وبنحو هذه الوجوه. Semisal dengan alasan-alasan ini, mungkin penjamaan antara yang telah ada dalil dari masalah kemaha tinggian Allah secara zat dan juga wa kaunihi qibala wajhil musalli, dan bahwasanya Allah Ta'ala di hadapannya orang yang salat. Ketika antum salat, antum sedang menghadap Allah, betul enggak? Betul. Ya, kalau antum mau pakai logika itu nanti bingung lagi. Allah Maha Tinggi, Allah di atas arsy, tapi kalau saya salat disebut wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, saya telah menghadap Allah. Nah, kan gitu. Ayo kan? Kalau diarahin pakai logika kita, atas tapi di hadapan. Gitu kan? Dan sementara orang yang salat ada jutaan, bahkan miliaran. Dalam waktu serempak ada 5 juta orang salat. Di Indonesia ada, di ini ada. Okay. Kalau mau diarahkan dengan pikiran, repot. Pusing. Ya udah, kita kembali ke dalil. Fayuqal al-jam'u bainahuma min wujuh, menjamak antara kemahatinggian Allah dengan ada di hadapan orang yang salat, ada beberapa alasan. Pertama, an-nususu jama'at bainahuma wan-nususu la ta'ti bil muhal. Bahwasanya nas-nas Al-Qur'an dan hadis menggabungkan antara semua itu, ada semua itu. Bahwasanya Allah Maha Tinggi ada dalilnya, dan Allah ada di hadapan orang yang salat, itu juga ada dalilnya. Dan nas-nas itu tidak mungkin datang dengan suatu kemustahilan. Mustahil bagi logika tidak berarti mustahil di kenyataan sebenarnya. Gitu kan? Atsani. Atsani annahu la munafata baina ma'na al-'ulumi wal muqabalah. Faqad yakunu shay'un 'aliyan wa huwa muqabil, li'anna al-muqabalata la tastalzimu al-muhada. Ala tara anna ar-rajula yanzuru ila ash-shamsi hala buzughiha fayuqal fayaqul innaha qibala wajhi ma annaha fi as-samaa wa la yu'addu dhalika tanaqudan fil lafzi wa la fil ma'na fa idza jaza hadha fi haqq al-mahluqi wa fi haqq al-khaliqi awla. Ya, di sini ada maulid muhadzani, artinya catat di sini muhadzad artinya bersebelahan, bersejajaran. Ya, bersejajaranlah muhadzat itu. Muhadzat artinya bersejajar. Kemudian buzugh artinya terbit. Di surat Al-Kahf ada. Yang kedua, annahu la munafata baina ma'na al-'uluwi al-muqabalah. Tidak ada pertentangan antara ketinggian dengan muqabalah, penghadapan. Tidak ada pertentangan antara ketinggian dengan penghadapan. Faqad yakunu syai'an 'aliyan wa huwa muqabil. Kadang-kadang sesuatu itu tinggi dan dia di hadapan, menghadap. Li'anna al-muqabalata la tastalzimul muhadzat. Karena menghadap itu tidak melazimkan harus sejajar. Paham enggak? Harus sejajar gitu? Enggak harus. Oh ya. Enggak harus. Misalnya semua santri kelas 10 wajib menghadap kepala sekolah, mudir. Wajib menghadap kepala sekolah. Maka semua santri yang jumlahnya 30 orang datang ke kepala sekolah. Enggak datang. Enggak. Semua harus menghadap ke kepala sekolah. Wah, gimana sekarang kan pandemi? Ya menghadapnya secara online. Hadap online. Maka pakai Zoom. Akhirnya dia absen, dia menghadap semua. Baik. Apakah menghadap ini sejajar? Tapi bahasa kita oke enggak kalau menghadap itu seperti itu? Menghadap secara maknawi bisa kan? Ya bisa aja. Enggak mesti muhadzat, enggak mesti sejajar kan? Wah, Pak, kepala sekolah saya harus sejajar dia sama sampean. Enggak bakal sejajar sampean gitu kan. Nah, gitu. Ala tara anna ar-rajula yanzur ila asy-syamsi hala buzughiha. Coba antum melihat seorang pria melihat ke matahari ketika lagi terbit. Nah, kayak antum nih. Mana matahari terbit sana kan? Nah. Ya. Eh? Iya, sana. Sono kiamat dong nanti. Sana timur. Mang gitu orang-orang tua itu pikirnya kematian terus. Ya. Jadi terbit matahari. Nah, baik kamu sana. Enggak komen keranggan, Pak. Ini yang sekarang nih, sekarang. Nah, misalnya kemudian nih Ikin kan hadap nih. Kemudian Ikin bilang inna haqibal waji, itu matahari ada di hadapan saya. Di hadapan antum kan ana kan. Kalau dari segi muhadzat ya, sejajaran ana di depan antum. Padahal matahari ada di mana? Ma'a anha fis sama. Matahari di langit. Sejajar enggak sama Ikin? Enggak. Itu apakah secara bahasa dan secara uruf kita apakah itu kalimat yang salah? Enggak salah. Ya, wala yu'addu dzalika tanaqudzan fil lafzi wala fil ma'na. Dan hal itu tidak disebut sesuatu yang kontras dari segi lafal maupun dari segi makna. Fa idza jaza hadza fi haqqil makhluq fa fi haqqil khaliq aula. Kalau ini antar makhluk aja kita enggak masalah, maka lebih enggak masalah lagi kalau ini tentang Allah Ta'ala di hadapan orang. Jadi ini malah menjawab syubhat ketika syaitan membisikkan syubhat di kepala antum. Dalam hadis, dalam ayat dibilang Allah beristiwa di atas arsy. Tapi dalam hadis dibilang kita itu sholat menghadap Allah Ta'ala. Lah kan menghadapkan sejajar. Enggak, menghadap enggak mesti sejajar. Dan antum jangan membayangkan zat Allah Ta'ala bagaimana fisik ini enggak boleh. Maka cukup antum imani saja bahwa saya antum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib ats-tsalits terakhir. Wa bihi qala rahmatullah ats-tsalits annahu law furida anna baina ma'na al-'uluwi wal muqabalah tanaqudan wa ta'arudan fi haqqil makhluqi fa inna dhalika la yalzamu fi haqqil khaliq li anna Allah ta'ala laysa ka mithlihi shay'un fi jami'i sifatihi. Fala yaqtadi qawluhu qibala wajhil musalli an yakuna fil makani awil ha'itil ladhi yusalli ilayhi liwujubi uluwihi miladih. Wa li'annahu la yuhitu bihi shay'un minal mahlukat bal huwa bikulli shay'in muhit subhanahu wa ta'ala. Al-thalith bahwasanya annahu law furidha. Okay lah, kita katakanlah bahwasanya makna ulu dan muqabalah itu terjadi ta'arud dan tanaqud. Ketinggian dan menghadap itu sesuatu yang mustahil kalau digabungkan. Tinggi sambil menghadap. dalam hal dalam hak makhluk antar makhluk. Anggaplah begitu. Fa inna dzalika la yalzamu fi haqqil khaliq, tetapi hal tersebut enggak melazimkan untuk hak khaliq, terserah Allah taala, dan Allah taala laisa kamitslihi syai' fi jami'i sifatih. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluk dalam urusan sifat-sifat Allah taala. Fala yaqtadhi kaunuhu qibla wajhi al-musalli an yakuna fil makan aw al-ha'it alladhi yusalli ilayhi liwujubi 'uluwihi bidhatihi. Maka Allah taala ada di hadapan orang yang lagi salat, itu tidak melazimkan bahwasanya Allah taala ada di tempat orang salat. Ya, paham enggak? Atau di balik tembok yang orang sholat menghadapnya, enggak gitu kan? Antum sholat hadap tembok, kan? Menghadap tembok kan? Menghadap kan gitu? Oke. Apakah antum sah kita sebut antum sholat menghadap Allah? Sah enggak? Sah. Apakah berarti antum sholat menghadap Allah berarti Allah ada di balik tembok? Enggak juga, ya kan? Allah fis sama, di atas langit, istawa 'ala al-'arsy. Kenapa begitu? Li wujubi 'uluwi dzatihi, karena Allah Maha Tinggi secara zat. Allah enggak bertempat di tempat antum berada, enggak. Wali annahu la yuhitu bihi syai'un min al-makhluqat. Karena tidak ada makhluk manapun yang bisa meliputi Allah taala, justru Allah lah yang meliputi segala sesuatu dari makhluk. Allah Maha Besar. Bi kulli syai'in muhit. Gimana Pak Iman? Paham? Insyaallah. Paham semua insyaallah. Rafi, Ilham Setiawan. Setiawan. Eh, namanya gitu Rafi. Ilham Setiawan. Oh, Satriawan. Iya, Ilham Satriawan. Masyaallah. Satriawan maksudnya Satria Siaman. Masyaallah. Kok gitu? Awan kan Siaman. Kita baru belajar hal seperti ini ya, langsung dipraktikkan mengilzamkan sesuatu. Ya taib, itu untuk talkhis al-hamawiyah. InsyaAllah cukup sampai situ. Kita lanjut ke Sunan Nasa'i.